Giman. Giman. Aduh, aduh. Sudah belajar kok? Sudah dong. Bagus, bagus, bagus. Nah, bagaimana kalau aku menyanyi untukmu sebagai hadiahnya? Boleh. Bagus, bagus. Nah, dengarkan ya. Iya. Naik kereta api, tut, tut, tut. Siapa hendak turun? Ke Bandung, Surabaya. Sekarang. Boleh naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Sekali lagi, gimana ikut? Boleh, boleh, boleh, boleh. Naik kereta api, tut, tut, tut. Siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya? Boleh naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku tak berhenti lama. Sudah ya? Apakah Giman juga mau menyanyi? Mau. Boleh, boleh, boleh. Untuk siapa? Untuk ibu guru, bapak guru, teman-teman Giman. Bagus, bagus, bagus. Lagunya? Bangun tidur. Terus oh, iya. Ayo nyanyi. Nyanyi. Bangun tidur, berlus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Abis mandi, ku tolong ibu. Iya, iya, betul. Membersihkan kamar tidurku. Pinter, pinter. Kok kelihatannya kau sudah ngantuk betul? Gimana mau bobo? Ah, sudah, bubu saja ya. Selamat tidur. Selamat malam.